بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita keistiqomahan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan, sehingga di kesempatan malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian Sirah Khulafaur Rasyidin, di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan keutamaan dari para sahabat ya di dalam Al-Qur'an, demikian juga dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian juga telah kita jelaskan tentang siapa itu Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah ya para sahabat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti sunnah mereka. Ya alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajith. Ya. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang diberikan petunjuk, kemudian gigitlah ya dengan gigi geraham kalian. Nah, insyaallah di kesempatan malam hari ini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai masuk membahas khalifah yang pertama dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi pertemuan yang ketiga ini kita akan mulai membahas tentang sosok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, kita mulai dengan pembahasan nasab beliau. Ya, biasanya kalau kita membahas biografi seseorang, kita mulai dengan dengan nasabnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, nama asli beliau itu adalah Abdullah bin Uthman atau Abdullah bin Abi Quhafah. Jadi nama aslinya Abu Bakar itu Abdullah. Ya, Abu Bakar itu kunyah beliau. Kunyah itu adalah panggilan yang dimulai dengan Abu untuk laki-laki atau Ummu bagi wanita. Ya, kunyah, bukan kunyah ya. Kunyah mah makan ya, beda. Kunyah. Nama yang dimulai dengan Abu bagi laki-laki atau Ummu bagi wanita. Nah, Abu Bakar ini dikenal dengan kunyahnya Abu Bakar. Ya. Adapun nama asli beliau itu adalah Abdullah. Bapak beliau namanya Uthman, tapi juga Uthman ini dikenal dengan Abu Quhafah, bukan Uthman bin Affan ya. Memang banyak sekali nama itu sama ya. Ya. Anak saya itu kalau baca sirah itu bilang, ya Ubay bin Ka'ab. Ada sahabat namanya Ka'ab bin Malik. Ya, apakah Ubay ini anaknya Ka'ab? Soalnya ada sahabat namanya Ka'ab bin Malik. Ya, saya bilang bahwa tidak semua nama itu ya berhubungan ya. Kadang ada nama yang sama. Ya, Abdullah bin Uthman. Ya, Uthman di sini bapaknya Abu Bakar dan bukan Uthman bin Affan. Ya, nama lengkap beliau Abdullah bin Uthman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi at-Taimi. Beliau dari keluarga Bani Taim, ya, at-Taimi. Makanya nisbahnya at-Taimi, al-Qurashi at-Taimi. Ya, masih satu kabilah dengan Talha bin Ubaidillah, sama-sama dari Bani Taim. Nah, bapak beliau ya bernama Abu Quhafah, Uthman bin Amr. Tapi dikenal dengan panggilan Abu Quhafah. Ya, ibu beliau adalah Ummul Khair, yaitu Salma binti Sahar bin Amir. Adapun Abu Quhafah, ya Abu Quhafah ini akhirnya nanti masuk Islam ya. Ketika Fathu Makkah, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada bapaknya Abu Bakar, yakni Abu Quhafah Uthman, sudah tua beliau ya, kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Fathu Makkah. Lalu dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Bakar, kenapa kau bawa bapakmu ke sini? Ya, biarkan aku yang mendatanginya. Karena sudah tua sekali." Ya, ini Abu Quhafah Uthman ini masuk Islam. Tapi nanti, ya pasca Fathu Makkah, setelah kota Makkah ditaklukkan, baru bapaknya masuk Islam. Disebutkan oleh para ulama bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini dilahirkan 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Berarti beda usianya dengan Nabi SAW sekitar 2 tahun lebih. Ya, Nabi SAW dilahirkan pada tahun gajah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan 2 tahun pasca peristiwa gajah. Nah, nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakek beliau Murrah bin Ka'ab. Ya, Rasulullah SAW dari kakek beliau Murrah bin Ka'ab, ya. Adapun Abu Bakar, ya, juga kakek beliau, di antara kakek beliau ada Murrah bin Ka'ab. Nah, nasabnya bertemu di sini. Bertemu pada, berarti kakek yang keberapa itu, ya? Kakek yang kesekian ketemu dengan Rasulullah SAW. Nah, inilah hebatnya orang Arab, ya. Mereka bisa men-track nasab mereka sampai berapa tingkatan. Bahkan ada orang yang ada di sekarang ini, ya, nasabnya bisa sampai kepada para sahabat, sampai kepada orang-orang yang hidup di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya pernah ketemu dengan waktu saya bekerja di Saudi Arabia, salah satu rekan saya yang orang Saudi Arabia, itu nasabnya bersambung kepada Abu Hurairah. Ya, Ad-Dausi, dia dari kabilah Daus. Dikatakan nasab saya bersambung sampai ke Abu Hurairah. Nah, kita orang Indonesia, orang Melayu ini kadang-kadang tidak menjaga nasab, ya. Tidak menjaga nasab. Ya, di antara kita paling cuma tahu kakek kita yang keberapa. Ya, ayah kita, kemudian atuk kita, kakek kita, kemudian kakek buyut kita. Nah, setelah itu gelap, tidak tahu siapa. Ini kelebihan orang Arab. Ini mereka sangat menjaga nasab. Jadi tahu ketemunya di mana nanti. Makanya sekarang kita mulai ini, biasakan jaga nasab, ya. Jelaskan kepada anak kita, kita buat tulisan, ya, kakek dia itu siapa, ajarkan kepada anak-anak kita. Dan kita pesankan, nanti kalau kau punya anak, ajarkan kepada anakmu bahwa ini adalah nasab kita. Jadi jelas nasabnya. Yang kebanyakan kita gak peduli sama nasab, ya, gak tahu kita nasab kita. Padahal mungkin ada karib kerabat kita, masih memiliki hubungan nasab, kita gak tahu. Nah, Nabi SAW ini nyambung nasabnya dengan Abu Bakar, ya, pada kakek beliau yang bernama Murrah bin Ka'ab. Nah, di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, Abu Bakar Siddiq menikah dengan 2 orang wanita. Ya, jadi sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, ya, Abu Bakar ini sudah poligami, sudah punya 2 orang istri. Ya, salah seorang istri beliau bernama Qutailah binti Abdul Uzza. Ini ibunya sahabat sahabiyah Asma. Asma binti Abi Bakar itu ibunya Qutailah binti Abdul Uzza. Ya, nanti kalau kita baca kisahnya, bahwa Qutailah ini datang mendatangi Asma, kemudian meminta agar Asma berbakti kepadanya. Maka Asma pun bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini ibuku datang, dia masih musyrikah, dia seorang wanita musyrikah, dia menginginkan agar aku berbuat baik, berbakti kepadanya, apakah aku masih memiliki kewajiban? Lalu turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang bagi kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian, agar kalian berbuat baik kepada mereka, berbakti kepada mereka. Ya. Nah, jadi ini salah satu istri dari Abu Bakar Siddiq, Qutailah binti Abdul Uzza, yang ketika Asma sudah pindah ke Madinah, ternyata Qutailah ini masih dalam keadaan musyrikah. Kemudian ada Ummu Ruman binti Amir. Nah, ini ibunya Aisyah. Jadi Aisyah dan Asma ini satu bapak, tapi beda ibu. Nah, ini antum harus tahu, ya. Jadi walaupun mereka ini bersaudara, ya, walaupun mereka bersaudara, tapi beda ibunya. Sama-sama anaknya Abu Bakar, tapi Asma itu ibunya namanya Qutailah. Kalau Aisyah namanya Ummu Ruman. Qutailah ini masih kafirah, adapun Ummu Ruman masuk Islam. Ya, kita sudah sebutkan, ya, waktu pelajaran Sirah An-Nabawi, ya. Pada bab hadithatul ifaq, ketika Aisyah dituduh berzina, ya, ketika Aisyah dituduh berzina, maka ibunya lah yang menghibur Aisyah, Ummu Ruman ini yang menghibur Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi hubungannya Aisyah, walaupun dia berbeda ibu, dia hubungannya baik, ya, dengan Asma. Sampai Asma ini punya seorang anak namanya Abdullah, ya. Asma menikah dengan Az-Zubair ibn Awam. Muncul anaknya namanya Abdullah. Nah, Abdullah ini sangat dekat dengan Aisyah. Makanya kata sebagian para ulama, kenapa Aisyah itu dipanggil sebagai Ummu Abdullah? Ya, karena keberadaan Abdullah bin Zubair tadi. Karena dia dekat sekali dengan bibinya, maka Aisyah pun berkunyah dengan keponakannya tadi, namanya Ummu Abdillah. Ini salah satu pendapat dari kalangan para ulama. Kenapa Aisyah itu kunyahnya Ummu Abdillah? Ya, karena kakaknya Asma, kakak beda ibu, ini Asma punya seorang anak namanya Abdullah. Abdullah ini sangat dekat dengan Aisyah. Dan juga ada lagi anaknya Asma namanya Urwah, Urwah bin Az-Zubair. Ini juga dekat dengan Aisyah. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Aisyah. Ini juga anaknya Asma. Ini semua cucu-cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika masuk Islam, ya, di masa Islam beliau menikah lagi, ya. Di antara istri beliau adalah Asma binti Umais dan Habibah binti Kharijah bin Zaid. Ya, ini keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan beliau memiliki beberapa orang anak juga, ya, laki-laki. Ada namanya Abdullah, ya, ada namanya Abdurrahman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia, ya, Abdurrahman ini anaknya Abu Bakar masuk ke rumah sambil membawa siwak. Ini juga anaknya Abu Bakar, ya. Sambil membawa siwak, kemudian Nabi melihat, wah ini kok bawa siwak. Ya, Aisyah tahu Nabi suka siwak, maka diambillah siwak dari Abdurrahman bin Abi Bakar, lalu dilembutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan diberikan kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Ini semua adalah keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, bagaimana bentuk fisiknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ya, di dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, demikian juga hadis ini dibawakan juga oleh Imam At-Tabari. Ya, Aisyah pernah menggambarkan keadaan bapak beliau, yaitu Abu Bakar Siddiq. Ya, katanya bahwa Abu Bakar itu rojulun abyad. Beliau itu berkulit putih, kulitnya putih. Ya, nahifun. Ya, kemudian sosok beliau itu sangat kurus, kurus, ya, orangnya kurus. Ya, berbeda dengan Ali, ya. Ali sangat gempal, orangnya gempal, ya. Adapun Rasulullah perawakannya sedang, ya. Adapun Abu Bakar ini orangnya kurus. Ya, khafiful aridain. Khafiful aridain ini, ya, khafiful aridain artinya bulu di wajah beliau tidak terlalu lebat. Kadang kita lihat kan orang Arab itu mereka selain brewokan, ya, jenggotnya lebat, kadang banyak bulu di wajah mereka, ya, di dahinya, kemudian di pipinya. Kalau Abu Bakar nggak ada, ya, kalau Abu Bakar nggak seperti itu. Khafiful aridain artinya qalil, ya. Rambut yang tumbuh di wajahnya itu sedikit. Ya, kemudian ajna. Ya, ajna ini maksudnya beliau agak bungkuk karena tinggi beliau kurus, beliau agak bungkuk. La yastamsiku izaruhu yastarhi an hikwai. Ya. Sarung beliau, kebiasaan orang Arab, mereka pakai sarung, ya. Jadi bajunya orang Arab itu macam-macam. Di antara bajunya yang dipakai oleh Arab itu adalah qamis. Qamis itu baju yang dipakai dari atas ke bawah. Gamis kalau bahasa kita, ya, yang seperti dipakai oleh orang-orang Timur Tengah sekarang. Orang-orang di Saudi Arabia, mereka itu menggunakan komis. Jadi baju satu sel dari atas ke bawah, menutupi bagian atas dan bagian bawah tubuh kita. Nah, di sana mereka ada pakaian yang dipakai dua stel atau dua kain yang mereka pakai. Kalau komis itu satu kain, satu pakaian, adapun ada juga yang mereka pakai itu dua pakaian. Yang satu mereka taruh di bawah, ini namanya izar, sarung kalau bahasa kita. Kemudian di atas tuh rida. Rida ini macam kain kain yang diselubungkan di bagian atas tubuh. Macam kita ketika kita melakukan umroh, ya. Pakaian ihram itu kan terdiri dari dua kain. Yang bawah tuh namanya izar, kemudian yang atas namanya rida. Nah, kalau Abu Bakar ini pakai izar, ya, pakai apa namanya, pakai sarung, saking kurusnya beliau, sarungnya ini selalu melorot, ya. La yastamsiku izaruhu yastarhi an hikwai, selalu melorot dari pinggangnya karena saking kurusnya Abu Bakar As-Siddiq. Makanya ketika berbicara tentang isbal, ya, Nabi SAW melihat kalau Abu Bakar itu selalu begitu keadaannya, sarungnya selalu melorot. Ya, maka beliau bukan orang sombong. Enggak dikatakan bahwa Abu Bakar ini sombong karena musbil. Karena musbilnya beliau, isbalnya beliau itu bukan disengaja, tapi karena kurusnya beliau. Ya, orang kalau kurus, ya, kemudian pakai sarung, biasanya sarungnya melorot. Ya, berbeda dengan orang yang agak gemuk, mohon maaf, ya. Orang agak gemuk kalau dia pakai sarung mesti sarungnya ketat, ya, hasilnya kencang, ya. Nah, ini selalu melorot, ya. Kemudian ma'ruqul wajhi, ya. Tulang wajahnya itu menonjol. ya, kurus sekali Abu Bakar ya. Kemudian gha'irul ainain, kedua matanya cekung ya. Ini yang menggambarkan siapa? Aisyah ya. Nati'u al-jabhah, ya, kemudian keningnya menonjol, ari al-asyaji', kemudian jari jemarinya lebar. Ya, demikian fisik dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang digambarkan langsung oleh putri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi begini ya, antum kebayang enggak? Mungkin antum punya teman, masa ini kayaknya seperti teman saya ini. Saya punya teman seperti ini ya. Ya, waktu saya ngisi kajian ini ada ikhwan yang fisiknya seperti ini ya. Jadi beliau tinggi ya, hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau ya. Tinggi, kemudian kurus ya, seperti apa yang digambarkan dalam apa kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian di masa jahiliyah ya, ini Abu Bakar As-Siddiq ini memang bukan orang sembarangan. Di masa jahiliyah saja beliau sudah dikenal sebagai orang yang jujur, kemudian berakhlak mulia dan mahir dalam berdagang. Dan kelebihannya Abu Bakar As-Siddiq ini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, beliau adalah salah satu dari ahli nasab. Ya, salah satu dari Quraisy yang paling luas wawasannya tentang nasab. Tahu si fulan ini kabilahnya dari sini, asalnya dari sini, nanti kembalinya kepada siapa? Si fulan ini dari kampung ini. Ya, kampung ini kabilahnya dinamakan kabilah ini, asalnya dari sini, nanti ketemu dengan kabilah ini pada sosok siapa? Ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini paling paham tentang nasabnya bangsa Arab. Beliau adalah orang Quraisy yang paling paham tentang nasab-nasab bangsa Arab. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inna Abu Bakrin a'lamu Quraisyin bi ansabiha." Sesungguhnya Abu Bakar adalah orang Quraisy yang paling mengetahui tentang nasab mereka. Bahkan bukan hanya nasab Quraisy saja yang diketahui oleh Abu Bakar, tapi nasab bangsa-bangsa Arab lainnya, kabilah-kabilah Arab lainnya. Ya. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wasalam, ya, kita murojaah sirah An-Nabawi ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasalam berdakwah kepada kabilah-kabilah yang sedang datang untuk menunaikan ibadah haji di kota Makkah, siapa yang diajak oleh beliau? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang selalu menemani Rasulullah SAW dalam berdakwah ke bangsa-bangsa Arab, ke kabilah-kabilah Arab yang ketika itu berkumpul di Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Kenapa Nabi SAW membawa Abu Bakar? Karena Abu Bakar ini adalah a'lamu Quraisyin bi ansabiha, yang paling paham tentang nasab. Jadi sebelum masuk ke dalam suatu kabilah, masuk ke dalam salah satu tenda, ya, Abu Bakar lihat dulu siapa fulan ini. Oh, fulan ini ya Rasul, ya, kembali nasabnya kepada fulan. Jadi Nabi SAW itu tahu siapa yang dia hadapi, siapa yang beliau alaihi salatu wasalam hadapi. Ya. Jadi bukan suatu hal yang tercela ya kalau kita punya wawasan umum yang luas ya. Ini bermanfaat sekali ya. Kadang-kadang dalam dakwah itu bermanfaat sekali. Memang betul yang paling pokok ketika kita menyampaikan dakwah barakallahu fikum adalah ilmu agama, ilmu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti wawasan umum kita enggak bermanfaat. Antum kalau berhadapan di lapangan, ya, ketemu dengan seseorang berdakwah, ya, dengan wawasan yang luas, antum bisa menghadapi banyak jenis manusia. Mulai dari yang kurang pendidikannya sampai yang tinggi pendidikannya. Kalau kita punya wawasan yang luas, bisa nyambung. Ya, bisa nyambung. Sehingga bukan suatu permasalahan yang ya yang tercela. Memang betul, pokoknya kita dalam dakwah adalah ilmu Quran dan sunnah, tapi bukan berarti wawasan umum itu enggak bermanfaat, ya, akhi. Bermanfaat sekali, antum ketemu orang bisa nyambung ngobrolannya. Ya, kita bisa membawa, kita bisa melihat dari sisi mana mereka bisa kita ajak ya untuk berislam dengan lebih baik. Ya, dengan wawasan tadi. Ini keutamaan Abu Bakar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling mengetahui tentang nasab-nasab bangsa Arab. Dan disebutkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri ya, karena salah satu rujukan kita ini adalah Ashabur Rasul, kitab dari Syekh Mahmud Al-Misri disebutkan. Dan beliau menuliskan ya referensinya di kitab tersebut. Ya, beliau menyebutkan bahwa Abu Bakar ini dari masa jahiliyah beliau enggak pernah minum khamr. Jadi dikisahkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu pernah melihat ada orang yang mabuk, ya, ada orang yang mabuk karena terlalu banyak meminum khamr sampai mabuk. Lalu dia ya mengambil kotoran manusia kemudian dia cium-cium. Namanya orang mabuk ya, akhi ya. Hilang akalnya. Jadi dia bisa melakukan perkara-perkara yang kalau dia sadar, ya, dia sendiri jijik melihatnya. Kita lihat orang mabuk ya, kadang dia makan kotoran atau ya melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Maka begitu melihat, oh ada orang sampai mabuk gara-gara minum khamr, gara-gara minum khamr dia melakukan hal yang demikian, Abu Bakar tidak pernah meminum khamr. Ya. Ini sebelum Islam ya, sebelum Islam, karena memang sebagian orang dianugerahi fitrah yang masih bersih. Ya, fitrah yang masih bersih, dia melihat bahwa wah ini suatu hal yang tidak layak untuk dilakukan. Dan kita dapati ya. Kita dapati sebagian orang-orang barat ya, ada ya di antara mereka yang enggak mau minum khamr. Ya, padahal kebiasaan masyarakat mereka minum khamr itu seperti minum jus ya, biasa. Tapi dia enggak mau minum khamr. Kenapa? Karena tahu efek-efek buruknya. Ya, karena dia tahu efek-efek buruknya. Baik. Ini keutamaan Abu Bakar atau kelebihan Abu Bakar ya, bahwa beliau adalah orang yang paling kenal, paling mengenal tentang nasab-nasab Quraisy atau nasab-nasab bangsa Arab. Nah, kemudian disebutkan ya bahwa Abu Bakar pun dia tidak menyukai untuk menyembah berhala sebagaimana yang dilakukan oleh mayoritas penduduk kota Makkah. Ya, beliau menyebutkan ma sajatu li saramin qat. Saya itu enggak pernah sujud ke berhala, sekalipun enggak pernah. Ya. Kenapa asal muasalnya kenapa beliau enggak pernah sujud kepada berhala? Wa dzalika anni lamma nahastu al-hukmi akhadhani abi ya akhadhani Abu Quhafah bi yadi fantalaqa bi ila makhda'in fihi al-asnam. Kisahnya kenapa beliau enggak pernah menyembah berhala, sedikit pun enggak pernah sujud kepada berhala? Beliau bercerita, suatu ketika aku nahastul hukm, artinya aku sudah mulai balir, akhadani Abu Quhafah, bapakku Abu Quhafah ya mengajakku ya ke dalam suatu kamar, suatu ruangan. Fantalaqa bi ila mahda. Mahda ini kamar dalam kamar ya, satu bilik yang berada dalam rumah ya, bilik yang khusus. Kalau antum pernah main ke rumah orang-orang Hindu atau orang-orang Tionghoa ya yang beragama Konghucu, biasanya mereka punya bilik khusus yang di sana mereka letakkan dewa-dewa mereka yang tempat beribadah. Nah, seperti itu juga di masyarakat jahiliyah, beliau punya makhda, ada kamar. Kemudian kamar tersebut, di dalam kamar tersebut diletakkan asnam. Ya, asnam berhala, diletakkan berhala. Faqala li, kemudian bapakku Abu Quhafah mengatakan, hadhihi alihatuk ya. Asyumul awali. Ini adalah sesembahanmu, alihatuk. Yani sesembahan-sesembahanmu, ini adalah tuhan-tuhanmu ya, bahasa kita. Ini tuhan-tuhanmu yang maha tinggi, yang maha mulia dan maha tinggi. Jadi masyarakat jahiliyah ya, mereka sangat menganggap sakral sekali berhala mereka. Ini berhala-berhala yang apa? Ya mereka enggak nyebut berhala ya. Mereka menyebutnya ilah. Ya, ini berhala lagi ya. Ini adalah sesembahan-sesembahanmu yang tinggi. Wa khallani wa dhahab. Kemudian aku pun ditinggalkan oleh bapakku dalam ruangan tersebut. Ya, jadi Abu Bakar Siddiq ditinggalkan dalam ruangan tersebut, kemudian dia pergi. Ya, ini siapa? Bapaknya Abu Quhafah pergi. Fadanautu minas sanam. Maka aku pun mendekati berhala. Wa qultu inni ja'i. Fa'atimni. Ya, falam yujibni. Kemudian dia mendekati salah satu berhala. Abu Bakar mendekati salah satu berhala. Kemudian mengatakan, ya, aku ini lapar. Ya, berikan aku makanan. Dia mendekati berhala tersebut. Kemudian dia katakan, ya, namanya baru balik ya, jadi masih anak-anak. Beliau mengatakan kepada berhala tadi, aku ini lapar, berikan aku makanan. Akan tapi dia tidak memberikan makanan, tidak bereaksi sama sekali. Fakultu inni arin, ya, faksini, walam yujibni. Kemudian aku mengatakan, aku ini tidak punya pakaian, wahai berhala. Ya, cobalah berikan kepadaku pakaian. Tapi dia tidak menjawab. Namanya juga patung, bahkan manusia yang membuatkan. Kalau kita nalar sendiri ya, apa yang mereka sembah adalah apa yang mereka buat. Mereka buat dengan tangan-tangan mereka sendiri. Ya, mereka ambil batu, mereka pahat, kemudian mereka hiasi, mereka cat, dibentuk rupanya seperti manusia, kemudian diletakkan di tempat-tempat yang khusus, tempat-tempat yang sakral, baru kemudian mereka berikan sesajian. Ya, mana akal mereka? Mereka sendiri yang buat ya. Mereka nggak bisa memberikan apapun. Berhala tersebut tidak bisa memberikan apapun. Ya, fa'alqaitu alaihi sakhratan fa kharra liwajhihi. Ya, kemudian aku pun melempari, ya aku ambil batu lalu aku lempar berhala tadi, maka tersungkurlah berhala tersebut. Ya, jadi tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, dari sini Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah dia menyembah berhala. Karena tahu bahwa berhala tersebut tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menolak kemudharatan. Baik. Nah, kemudian Abu Bakar Siddiq, ya, sudah pernah kita jelaskan dalam pelajaran sirah, beliau adalah lelaki dewasa pertama yang masuk dalam Islam. Ya, jadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa orang yang masuk Islam pertama kali itu ada 4 golongan. Kalau dari laki-laki dewasa, yang paling pertama masuk Islam adalah Abu Bakar Siddiq. Kemudian dari kalangan wanita, Khadijah binti Khuwailid, istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari kalangan anak-anak, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian dari kalangan mantan budak, dari kalangan maula, yakni Zaid bin Harithah. Jadi Abu Bakar Siddiq adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Nah, yang perlu kita ketahui juga dari Abu Bakar Siddiq, ya, beliau ini memiliki kemuliaan dan memiliki beberapa gelar. Kita akan bahas gelar-gelar yang diberikan kepada Abu Bakar Siddiq. Pertama, Abu Bakar. Tadi kita sudah sebutkan nama beliau adalah Abdullah ibn Abi Quhafah. Kenapa beliau digelari dengan Abu Bakar? Ya, ini juga lumayan susah nih nyarinya. Kenapa? Karena saya penasaran juga, kenapa kok Abu Bakar disebut Abu Bakar? Kemudian ada kitab yang berjudul Al-Khalifatul Awal yang ditulis oleh sejarawan yang sangat terkenal, ya, Profesor Dr. Ali As-Sallabi hafizahullahu taala, ya, beliau menyebutkan bahwa orang Arab, ya, sering menamakan atau memberikan gelar Bakar, ya, apabila seseorang ini seorang yang terkemuka dari kabilah yang besar. Abu Bakar ini dari Bani Taim, ya, sehingga dia dijuluki sebagai Abu Bakar karena dia orang yang terkemuka di kaumnya. Ya, dia orang yang terkemuka di kaumnya, maka dia disebut sebagai Abu Bakar. Ya, artinya seorang yang memiliki kemuliaan. Seseorang yang memiliki kemuliaan di tengah-tengah kaumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ali As-Sallabi hafizahullahu taala, ya, bahwa Al-Bakar, Abu Bakar, ya, itu kebiasaan orang-orang Arab menamai Bakar apabila seseorang itu dari kalangan yang mulia. Jadi Abu Bakar ini adalah artinya sosok yang mulia. Wallahu ta'ala alam. Kemudian beliau juga disebut sebagai Al-Atiq. Ini gelarnya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar Al-Atiq. Al-Atiq artinya orang yang dibebaskan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, beliau mengatakan anna Abu Bakrin dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala anta atiqullah minan nar fa yauma idin summiya atiqan. Ya, kata Aisyah, suatu saat Abu Bakar itu masuk, ya, menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan anta atiqullah minan nar. Engkau adalah orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Fayauma idin summiya atiqan, maka sejak itu Abu Bakar dijuluki dengan panggilan Atiq, Al-Atiq. Ya, jadi beliau disebut sebagai Al-Atiq, ya. Kemudian di antara gelar beliau adalah As-Siddiq. Nah, ini yang paling masyhur, ya, di tengah-tengah kita. Abu Bakar siapa? As-Siddiq. Orang yang membenarkan. Karena beliau ini banyak membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, terutama dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, ya, ketika Abu Jahal atau Abu Lahab, ya, menanyakan sikapnya Abu Bakar, bagaimana kau, apakah kau percaya bahwa temanmu ini, ya, dia bisa pergi ke Baitul Maqdis dalam waktu yang sangat singkat. Nah, kata Abu Bakar, kalau dia mengkhabarkan sesuatu yang lebih hebat daripada itu, aku akan tetap membenarkannya. Maka beliau disebutkan atau dipanggil sebagai Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan. Demikian juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Abu Bakar ini memiliki permasalahan dengan Umar. Ya, para sahabat juga manusia, ya, kadang-kadang mereka berselisih. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan ketika itu Abu Bakar minta maaf kepada Umar, tapi Umar tidak mau meladeni. Maka kemudian dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada Umar tentang keutamaan Abu Bakar. Inna Allah ba'athani ilaikum faqultum kadzabta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus aku kepada kalian, kemudian kalian mengatakan kadzabta, engkau berdusta. Wa qala Abu Bakar shadaq. Adapun Abu Bakar, dia mengatakan shadaq. Orang ini benar. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini benar. Beliau membenarkan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wasani bi nafsihi wa malih. Demikian juga dia telah mengorbankan jiwa dan hartanya demi aku. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qala Abu Bakar shadaq. Abu Bakar mengatakan bahwa dia benar, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar. Ya, sehingga beliau pun digelari sebagai As-Siddiq. Ya, ini di antara gelar Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar juga digelari sebagai As-Sahib. As-Sahib yang menemani. Ya, kenapa? Karena beliau telah menemani, beliau adalah orang yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ya berada di dalam Gua Thawr. Ya, dalam perjalanan hijrah beliau, ya dalam perjalanan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Maka siapa yang menemani Rasulullah? Abu Bakar. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Ya, dan ingatlah ketika mereka berdua berada dalam gua, ya, ketika itu Nabi SAW mengatakan kepada sahibnya, kepada temannya, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah kemudian menurunkan ketenangan kepadanya. Ya, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia mengatakan kepada sahibnya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dijuluki sebagai As-Sahib karena dia telah menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam gua ketika berhijrah ke kota Madinah. Demikian juga beliau dijuluki sebagai Al-Atqa. Ya, dalam surat Al-Lail, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sayujannabuhal atqa." Ya, dan akan dijauhi dari neraka Al-Atqa, ya. Al-Atqa. Ya, nanti kita akan jelaskan ya, ketika nanti ada pembahasan ayat-ayat apa saja yang turun tentang Abu Bakar. Salah satunya adalah ayat ini. Ya, Al-Atqa yang kita baca dalam surat Al-Lail, ya. Maksudnya adalah Abu Bakar. Abu Bakar akan dijauhi dari neraka. Ya, nanti kita akan bahas. Ada tempatnya nanti ya. Demikian juga beliau dijuluki sebagai Al-Awwah. Ya, Al-Awwah karena rasa takut dan kelemahan diri beliau di hadapan Allah. Ya, karena kelembutan hati dan kasih sayangnya, ya, Abu Bakar As-Siddiq ini disebut sebagai Al-Awwah. Jadi beliau tuh memiliki hati yang sangat sensitif ya. Ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, langsung tubuh beliau bergetar, beliau langsung menangis. Sehingga ketika Nabi alaihi salatu wasalam ya memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam menggantikan beliau alaihi salatu wasalam, Aisyah mengatakan, mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam tentang ya karakter bapaknya. Bapaknya ini orangnya sensitif, ya, gampang menangis. Ya. Ini diantara gelar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, ya. Ini diantara perkenalan terhadap sosok dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Insyaallah pada pertemuan esok hari ya, kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang keutamaan-keutamaan Abu Bakar. Ya, ini pasca Islam apa saja yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sehingga dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, nakifilah huna, kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.